السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة المغرب من صلاة العشاء أسيدنا بيرا بارك فان بارو، yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari membahas permasalahan-permasalahan fikih dari risalah Abu Syuja' Al-Qadhi atau yang disebut dengan Madan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah risalah fiqih yang berdasarkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan yang menjelaskan tentang furudu al-wudu, hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu. Dan telah disebutkan oleh Abu Syuja' rahimahullah ta'ala bahwa yang wajib, yang merupakan rukun-rukun dalam berwudu, ada 6. Yang pertama, berniat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan hingga ke siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam melakukannya secara berurutan. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki pembahasan yang berikutnya yang menjelaskan tentang hal-hal yang disunnahkan menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam berwudu. Berkata Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, wa sunanuhu 10 asya', dan hal-hal yang disunnahkan ada 10 perkara, sunnah-sunnah dalam berwudu. At-tasmiyah yang pertama adalah mengucapkan basmalah. Yang kedua, ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Membasuh kedua tangan, telapak tangan hingga pergelangan sebelum kedua tangan itu dimasukkan ke dalam bejana atau tempat seseorang berwudu. Yang ketiga, wal madmadah wal istinsyak. Berkumur-kumur bersama dengan istinsyak. Memasukkan air ke dalam hidung. Yang keempat, wa mashu jami'ir ra's. Mengusap seluruh kepala. Yang kelima, wa mashu al-udhunayn zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Mengusap kedua telinga yang zahirnya dan yang batinnya, di luar daun telinga dan di dalam daun telinga, dengan menggunakan air yang baru. Yang keenam, wa taqlilu al-lihyatil kadda, menyela-nyela jenggot yang tebal apabila seorang memiliki jenggot yang lebat. Yang ketujuh, wa taqlilu asabi'in al-yadayn wa rijlayn, dan menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Yang kedelapan, wa taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan anggota wudu yang kanan sebelum anggota wudu yang kiri. Yang kesembilan, wa taharatu salasan salasan, membasuh anggota wudu masing-masing sebanyak tiga kali. Dan yang terakhir, yang sepuluh, al-mualah. Al-mualah yaitu setelah membasuh satu anggota wudu, maka tanpa jeda langsung memasuki anggota wudu yang lainnya untuk dibasuh tanpa ada perantara dalam membasuh atau mengusap bagian-bagian dari anggota wudu tersebut. Maka ini 10 poin yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, dan beliau menukil dari madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwa ini adalah amalan-amalan yang disunnahkan ketika berwudu, sunnah dan tidak wajib. Maka kita membahas satu persatu dari 10 perkara yang disebutkan ini. Yang pertama, yang disebut sunnah, yaitu membaca basmalah sebelum berwudu, yaitu mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim sebelum seseorang memulai berwudu. Dalam mazhab Imam Syafi'i menganggap bahwa ini hukumnya sunnah. Dan mazhab ini juga dikuatkan oleh mayoritas mazhab, mazhab Maliki, demikian pula mazhab Hanafiyah, dan yang masyhur dari mazhab Hambali. Mereka mengatakan bahwa membaca basmalah sebelum berwudu hukumnya sunnah. Ada sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa membaca basmalah sebelum berwudu hukumnya wajib. Dan ini salah satu riwayat dari mazhab Al-Hanabilah. Dan juga diriwayatkan dari Ishaq bin Rahuyah rahimahullah ta'ala bahwa beliau mengatakan barang siapa yang sengaja meninggalkan basmalah sebelum berwudu, maka wudunya batal. Ini yang disebutkan oleh Ishaq bin Rahuya rahimahullah ta'ala. Pendapat yang ketiga mengatakan membaca basmalah tidak ada syariatnya. Bahkan dianggap sebagai satu amalan mungkar. Dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Al-Malikiyah. Mengatakan bahwa membaca basmalah tidak dianjurkan. Karena tidak ada dalilnya. Dan pendapat yang keempat mengatakan membaca basmalah hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Tidak merupakan anjuran, apalagi wajib. Namun juga bukan merupakan perkara yang mungkar. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Al-Malikiyah pula. Jadi kesimpulannya bahwa tentang hukum membaca basmalah sebelum berwudu itu ada empat pendapat yang dinukil dari para fuqaha. Pendapat yang mengatakan sunnah, yang kedua wajib, yang ketiga mungkar tidak disyariatkan, yang keempat mubah. Dan dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alaihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada salat bagi orang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi seorang yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika berwudu. Nah, hadis inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama yang menganggap bahwa membaca basmalah sebelum berwudu hukumnya wajib. La wudu liman lam yadhkur isma Allah alaihi. Tidak ada wudu bagi seorang yang tidak membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama antara pendapat yang melemahkan dan pendapat yang menguatkan riwayat ini. Dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bahwa beliau mengatakan, saya tidak mengetahui ada satu pun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah disyariatkannya membaca basmalah sebelum berwudu. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Beliau tidak menetapkan adanya hadis yang sahih. Sebagian para ulama melihat bahwa meskipun riwayat ini terdapat kelemahan di dalamnya, namun hadis ini banyak jalurnya, banyak penguatnya. Tidak hanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahkan hadis ini diriwayatkan dari 8 sahabat, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sebagian para ulama mengatakan hadis ini saling menguatkan dan bisa dihasankan, dikuatkan riwayatnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Demikian pula Al-Albani, beliau termasuk yang menganggap hadis ini hadis hasan karena riwayat ini saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kalau kita mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang kuat sebagaimana yang telah kita sebutkan, maka zahir dari hadis ini itu nampak menguatkan pendapat yang mengatakan membaca basmalah sebelum berwudu hukumnya wajib. Namun para ulama melihat bahwa sekian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang di riwayatkan dari para sahabat ketika mereka mempraktekkan tata cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Utsman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini dan yang lainnya, itu tidak disebutkan bahwa mereka memulai wudu dengan membaca basmalah. Tidak disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa mereka memulai berwudu dengan membaca basmalah. Sehingga meskipun yang wajib dari hadis ini menunjukkan wajib, namun karena adanya riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa ketika para sahabat mempraktikkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan bahwa mereka membaca basmalah, maka ini menunjukkan bahwa membaca basmalah sebelum berwudu tidak sampai kepada tingkatan wajib. Namun hukumnya sunnah. Sunnah yang dianjurkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, bahwa membaca basmalah sebelum berwudu hukumnya sunnah, mustahabah, anjuran, dan tidak sampai pada tingkatan wajib sebagaimana yang telah dikuatkan pendapat ini oleh mayoritas para ulama. Dan ini juga merupakan mazhab dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua yang disebutkan, wa ghasul kaffay, membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana atau tempat wudu. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka mempraktikkan cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengambil tempat semacam timba, timba atau bejana atau yang semisalnya, itu diambil. Ketika diisi air, yang dianjurkan, disunnahkan ketika seorang hendak memulai berwudu untuk membasuh kedua tangan hingga telapak hingga pergelangan tangan, jangan langsung dimasukkan ke dalam. Namun sebaiknya, afdalnya, sunnahnya memiringkan timba tersebut atau bejana itu untuk kemudian dituangkan di atas tangan, lalu kemudian kita membasuh kedua telapak tangan itu di luar bejana, di luar timba. Ini yang sunnah. Dan ini yang diajarkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Abdullah bin Zaid ketika mereka mencontohkan tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu Utsman bin Affan mengatakan, "Wa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berwudu seperti yang aku lakukan. Oleh karena itu ketika seorang berwudu dengan menggunakan timba, bejana atau yang semisalnya, ketika hendak membasuh kedua tangan hingga pergelangan, maka hendaknya membasuh kedua tangan di luar bejana. Setelah dia membasuh di luar bejana, maka tangan boleh dimasukkan ke dalam bejana untuk melanjutkan wudunya. Berkumur-kumur misalnya, dimasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Tidak mengapa. Ini amalan yang dianjurkan. Kecuali dalam kondisi ketika seseorang baru bangun dari tidurnya. Apabila seorang bangun dari tidur, lalu dia hendak berwudu, maka wajib hukumnya membasuh kedua tangan di luar bejana, di luar timba. Tidak boleh di dalam. Sebab telah datang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan kedua tangan ke dalam bejana apabila dia bangun dan tidur. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum fala yudkhil yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathan." فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka jangan sekali-kali dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya di luar bejana sebanyak 3 kali. Sampai dia membasuhnya di luar bejana, di luar timbanya sebanyak 3 kali. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُ. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya ini ketika dia sedang tidur. Mungkin menyentuh najis, mungkin menyentuh sesuatu, atau menyentuh kemaluannya, atau ya, karena tidak diketahui, dikhawatirkan ada sesuatu dari najis yang tersentuh oleh tangannya, maka diperintahkan untuk membasuhnya di luar bejana. Perintahkan untuk membasuhnya di luar bejana. Ini hukumnya wajib apabila seorang bangun dari tidur. Namun ketika seorang bukan dalam kondisi bangun dari tidurnya dan dia hendak memulai wudu, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Perintah untuk membasuh kedua tangan di luar bejana sebelum dia masukkannya pada saat berwudu, apakah hanya disebabkan karena tidur malam hari atau juga mencakup semua tidur? Ini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang diperintahkan untuk membasuh kedua tangan di luar bejana itu kalau dia tidur malam hari. Sebagian para ulama mengatakan tidak, hadis ini umum. Karena seorang tidak mengetahui tidur siang hari, tidur malam hari. Seorang tidak mengetahui di mana keberadaan tangannya, iya kan? Nah, ada sebagian orang malamnya siang, siangnya malam. Di malam hari dia bekerja, dia lembur. Pagi harinya dia tidur sampai siang hari. Maka orang seperti ini kondisinya sama seperti malam. Sehingga hadis ini sifatnya umum, wallahu ta'ala alam, mencakup tidur malam demikian pula tidur di siang hari. Apabila seorang bangun dari tidurnya, maka wajib hukumnya. Apabila dia tidak berwudu dengan menggunakan gayung, ya, timba atau yang semisalnya, maka dia wajib membasuh kedua tangannya di luar bejana sebelum dia masukkan ke selai. Lalu bagaimana dengan seorang yang berwudu dengan keran air? Ya, tidak apa-apa. Silakan. Ya, kalau ini jelas sudah di luar, ya, karena tidak mungkin tangan dimasukkan ke dalam keran. Ini jelas di luar, jadi tidak mengapa dia langsung menampungnya. Hanya saja nanti ada pembahasan tentang masalah seseorang ketika berwudu dengan menggunakan keran hendaknya hemat dalam menggunakan air. Termasuk di antara sunnah Nabi SAW tidak boros ketika menggunakan air pada saat berwudu. Ini nanti pada akhir pembahasan akan kita terangkan insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, al-madmadah wal istinsyaf. Berkumur-kumur dalam bahasa Arabnya al-madmadah dan istinsyaf, memasukkan air ke dalam hidung. Berkumur-kumur, madmadah. Memasukkan air ke dalam mulut lalu digerak-gerakkan di dalam mulut tersebut, digerakkan, berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam hidung yang disebut istinsyaq, yaitu ketika dimasukkan, ditarik, diisap sampai kemudian masuk ke awal dari lubang hidung yang disebut khayshum, ya, ditarik sedikit. Jangan juga keterlaluan sampai tembus, ya, ke bagian ke arah leher. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang disebut istinsyaf. Mengeluarkan air dari hidung itu disebut istinthar atau intithar. Istinthar atau intithar itu mengeluarkan air dari hidung. Nah, apa hukumnya berkumur-kumur dan beristinsyaf? Di sini ada beberapa pendapat kalangan para ulama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kedua-duanya hukumnya sunnah dan tidak wajib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa berkumur-kumur hukumnya wajib dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya sunnah. Pendapat yang ketiga mengatakan kedua-duanya wajib. Berkumur-kumur dan beristinsyak, kedua-duanya hukumnya wajib. Dan pendapat yang terakhir, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, beristinsyak, hukumnya wajib. Berdasarkan perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Laqid bin Sabirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Ini perintah. Famadmid, berkumur-kumurlah. Dan asal hukum perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib, sampai ada dalil yang memalingkan. Demikian pula halnya dengan istinsyak. Telah datang dalam beberapa riwayat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum falyastanshiq bimankhiraihi minal ma' tsumma liyantathir." Apabila salah seorang kalian berwudu, maka hendaknya dia beristinsyak. Dia masukkan, menarik air ke dalam hidungnya, lalu kemudian setelah itu dia mengeluarkannya kembali. Jadi jangan ditarik-tarik, akhirnya tidak kembali. Jadi masukkan sedikit, lalu kemudian dikeluarkan kembali. Maka ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam beristinsyak. Ini betul-betul ditarik hingga masuk ke lubang hidung seseorang. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Laqid bin Sabirah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Asbighil wudhu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaqi illa an takuna qa'iman." Sempurnakanlah wudhumu dan selalah di antara jari-jarimu ketika berwudu, dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa, maka jangan berlebihan, khawatir jangan sampai ada yang masuk ke bagian yang dapat menyebabkan batalnya wudu. Oleh karena itu, jika seorang berpuasa, tetap beristinsyak, tapi jangan terlalu ditarik air tersebut, yang dikhawatirkan ada yang masuk ke bagian yang kemudian dihukumi dia sama seperti minum. Maka oleh karena itu, ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal hukumnya wajib. Maka berkumur-kumur dan beristinsyak, kedua-duanya hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa para ulama sepakat berkumur-kumur lebih didahulukan daripada istinsyak. Kumur-kumur didahulukan daripada istinsyak. Lalu bagaimana cara seorang berkumur-kumur dan beristinsyak? Caranya mengambil air. Cara mengambil air, maka air ini sebagiannya digunakan untuk berkumur-kumur dan sebaliknya lagi digunakan untuk beristinsya. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian, kumur-kumur dulu baru setelah itu istinsya, masukkan air ke dalam hidung, dipisahkan. Tidak, yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan dalam hadis benar dalam hadis Abdullah bin Zaid bahwa Nabi alaihi wasallam mengambil air lalu dengan air tersebut tamadmadha wastansyaqa salasan bi salasi gharafat, beliau berkumur-kumur dan beristinsya 3 kali dengan 3 kali mengambil air. Jadi sekali pengambilan air sebagiannya untuk mulut lalu dia berkumur-kumur, sebagiannya lagi dimasukkan ke dalam hidungnya lalu kemudian dia pun beristinzar. Ketika dia menggunakan hidungnya dengan tangan kiri untuk mengeluarkan air setelah dia mengisapnya. Dia melakukan itu sebanyak 3 kali. Ini hukumnya wajib. Maksudnya berkumur-kumur dan beristinsya hukumnya wajib sekali, adapun penambahan 2 kali atau 3 kali hukumnya sunnah. Ini kaitannya dengan berkumur-kumur dan istinsya. Sudah 3. Ya, yang keempat. Mashu jami'ir ra'. Mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Madzhab Syafi'i menganggap ini sunnah dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, sepakat para ulama Syafi'iyah bahwa mengusap seluruh kepala itu lebih afdal. Itulah yang dianjurkan. Sebagian para ulama seperti pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik mengatakan wajib seluruh kepala. Karena itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari depan ke belakang sampai ke tengkuk, lalu kemudian dari belakang kemudian kembali ke depan. Ini yang wajib. Adapun Syafi'iyah mereka berselisih, ada yang mengatakan boleh sebagian saja, ada yang mengatakan sedikit saja, bahkan ada yang mengatakan sehelai rambut saja sudah cukup. Sehelai rambut saja yang diusap sudah cukup. Namun ini menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal mengusap seluruh kepala. Apalagi itulah yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wa mashul udunain, mengusap telinga, zahirihima wa batinihima bima'in jadid, mengusap dalam telinga yang di luar dan yang di dalam dengan air yang baru. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila seorang selesai mengusap kepala maka dia mengambil air lagi, dia mengambil air lagi lalu kemudian air tersebut digunakan untuk mengusap telinganya, digunakan untuk mengusap telinga. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini disebutkan oleh Abdullah bin Zaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam afada li udunayhi khilaf al-ma' alladhi afadahu li ra'si, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengambil air untuk kedua telinganya berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala. Ini alasannya mazhab Syafi'i. Namun hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif dilemah oleh para ulama. Dan para ulama menghukuminya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lain mengatakan hadis ini syadz. Hadis ini ganjil. Ya, yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa disebutkan dalam Al-Imam Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi bima'in ghairi ma'il jadid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan bukan dengan menggunakan air yang digunakan untuk membasuh kedua tangan. Ini yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membasuh tangannya sampai ke siku yang kanan dan yang kiri, ketika beliau hendak mengusap kepala, beliau mengambil air yang baru, bukan bekas air yang beliau gunakan untuk membasuh tangan, tapi beliau mengambil air yang baru. Beliau ambil air yang baru, lalu kemudian air inilah yang kemudian digunakan untuk mengusap kepala. Oleh karena itu, yang sahih yang diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis Al-Muqdam bin Abi Karim, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, menunjukkan bahwa mengusap kepala berbarengan dengan mengusap kedua telinga dengan satu pengambilan air. Tidak ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membedakan pengambilan air antara mengusap kepala dengan mengusap telinga. Yang sahih disatukan, dan itu yang diterangkan dalam hadis Ibn Abbas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil air lalu beliau mengusap kepalanya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, lalu langsung menuju ke telinga. As-sabbahatain, ini disebut sabbahah atau sabbahah, telunjuk itu dimasukkan ke dalam telinga. Kemudian ibham, ibu jari, itu diletakkan di luar daun telinga, di luar daun telinga, telunjuk di dalam, lalu kemudian beliau mengusap, masaha bi zahirihima bi ibhamaihi wa batinihima bisabbahatain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap yang di luar daun telinganya dengan ibu jarinya, kemudian yang di dalam dengan telunjuknya. Ya, jadi ya seperti diusap sekali. Ini dibarengi dengan mengusap kepala. Jadi mengusap kepala dari depan ke belakang, tengkuk dari belakang kembali ke depan, lalu menuju ke telinga, telunjuk. Jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, kemudian ibu jari di luar daun telinga, lalu kemudian diusap seluruhnya. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wa takhlilul lihyatil kadda, dan menyela-nyela jenggot. Jenggot yang tebal, yang lebat. Yang lebat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang manakah yang dimaksud jenggot? Yang mana yang dimaksud jenggot? Kata para ahli bahasa, yang dimaksud jenggot adalah rambut yang tumbuh di azakan, di azakan, di dagunya, memanjang sampai ke al-khaddain, sampai ke pipi, sampai ke pipi, yang tumbuh di bagian pipi, ini juga bagian dari jenggot. Wal-aridain, dan yang di pinggirnya ini. Ini semuanya termasuk jenggot. Sampai ke bagian batas tulang ini. Tulang ini. Nah, ini di bawahnya, ini seluruhnya jenggot. Seluruhnya jenggot. Yang di atas tulang, yang di atas tulang, ini, yang di atasnya ini bukan jenggot. Ini bagian dari rambut. Ya. Kadang-kadang ada orang cukur rambut, ininya disisa. Padahal itu rambut. Itu bukan jenggot. Kecuali kalau turun sampai ke bawah tulangnya ini, tulang tengkoraknya ini, ke bawah, nah baru itu dihukumi jenggot. Jadi ini semuanya jenggot. Yang di pipi, yang kemudian di dagunya seluruhnya, ya sampai ke bagian bawah dagu, ini seluruhnya termasuk definisi jenggot. Adapun yang tumbuh di leher, tidak termasuk. Yang tumbuh di leher bukan bahagian dari jenggot, ya. Sehingga kalau hukumnya apa boleh dipotong, yang di leher boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah yang disebut lehya, yaitu jenggot. Nah, apabila seorang memiliki jenggot yang tipis seperti saya, jenggotnya tipis ini, jadi kelihatan yang di bahagian dalam jenggotnya terlihat, maka wajib membasuh seluruh wajah termasuk yang di dalamnya ini. Termasuk ini, ya. Harus terkena air wudu seluruhnya. karena ini termasuk wajah. Tapi bagi seorang yang memiliki jenggot yang lebat, ya, banyak yang punya lenggot, jenggotnya lebat, ya. Kapan dikatakan jenggot itu lebat? Katsah, bahasa Arabnya katsah, katifah, ya, apabila tidak nampak, dipandang itu tidak nampak dagunya ini. Nah, itu baru dikatakan lebat. Nah, kalau seorang punya jenggot lebat, disebutkan oleh Nawawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan madhab mayoritas para ulama dari seluruh madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, dan diriwayatkan dari mayoritas para sahabat dan tabi'in bahwa wajib hukumnya membasuh jenggot bahagian luarnya. Ya, wajib hukumnya membasuh jenggot bagian luarnya. Adapun menyela-nyelanya sampai ke dalam, itu hukumnya sunnah. Menyela-nyela sampai ke dalam hukumnya sunnah. Tapi yang wajib dibasuh karena dagunya tidak kelihatan, maka jenggot itu adalah pengganti dari dagunya. Jenggotnya pengganti dari dagunya. Sehingga wajib dibasuh yang zahir, yang nampak. Ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dari mayoritas para sahabat dan tabi'in. Kemudian tahlil asabi' yadain wa rijlain. Menyela-nyela kedua tangan, jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Ini juga termasuk di antara amalan yang disunnahkan. Bahkan telah datang dalil yang memerintahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abi bin Sabirah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa qallil bainal asabi'." Selah-selah di antara jari jemari. Cara menyelanya seperti tasbih, ya, islah antara satu dengan yang lain. Ini untuk tangannya. Lalu cara menyela kaki bagaimana? Jari jemari kaki. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Al-Mustawrid bin Syaddad, beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda yadluku asabi'a rijlaihi bi khinfari. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menggosok sela-sela jari kakinya, jari jemari kakinya dengan khinfar, dengan kelingkingnya. Dengan kelingkingnya. Jadi bukan begini ya. Tapi kelingkingnya yang digunakan untuk menyela satu persatu antara jari jemari, mulai dari yang kanan disela dari arah kelingking terus sampai ibu jari, kemudian yang kiri dimulai dari ibu jari terus sampai ke kelingkingnya dengan menggunakan jari kelingking. Hadis ini sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya lanjutkan sampai terakhir karena tinggal 3 pembahasan. Yang ke-8, taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dengan yang kanan ketika bersuci, ketika nyisir rambut, rambut mulai yang kanan baru yang kiri. Ketika pakai sendal, pakai sendal, sepatu, kaos kaki dan seterusnya mulai dari yang kanan, dan segala hal-hal yang sifatnya memuliakan anggota tubuh kita. Kemudian yang berikutnya at-taharatu thalasan thalasan, bersuci 3 kali 3 kali. Ini juga termasuk amalan yang dianjurkan. Dari hadis Abbas dalam riwayat Al-Bukhari, diperbolehkan membasuh masing-masing dari anggota wudu 1 kali. Ini yang wajib dengan syarat dia sempurna ketika membasuhnya. Disunnahkan lebih dari 1 kali, 2 kali 2 kali. Dan juga disunnahkan 3 kali 3 kali. Disunnahkan masing-masing anggota wudu dibasuh 3 kali 3 kali. 4 kali bagaimana? Tidak boleh lebih dari 3 kali. Ketika ada seorang berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan wudu 3 kali 3 kali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man zada 'ala hadza faqad ta'adda wa asaa wa zalam." Barang siapa yang melampaui ini, melebihi 3 kali, maka sungguh dia telah melampaui batas, dia telah berbuat keburukan dan dia telah berbuat zalim. Jadi kalau ada yang beralasan, "Wah, tapi kan lebih bersih kalau 4 kali." Atau 5 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali, karena itulah yang dipraktekkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mengusap kepala. hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih mengusap kepala hanya satu kali saja. Karena mengusap tidak dianjurkan berulang kali. Cukup satu kali. Itu yang disebutkan dalam riwayat Utsman bin Affan, dalam riwayat Abdullah bin Zaid disebutkan hanya satu kali. Termasuk mengusap telinga juga dilakukan hanya satu kali saja. Dilakukan hanya satu kali saja sebagaimana mengusap kepala. Kemudian yang terakhir al-muwalah. Al-muwalah yaitu seseorang selesai membasuh anggota wudu, maka dia langsung berpindah ke anggota wudu yang berikutnya. Tidak diperbolehkan dia misalnya membasuh wajah. Setelah membasuh wajah duduk dulu minum kopi. Minum kopi terus setelah itu basuh tangan hingga siku. Selesai membasuh tangan hingga siku main futsal. Setelah itu mengusap kepala. Tidak boleh. Tapi setelah membasuh anggota wudu dia harus berpindah ke anggota wudu yang berikutnya. Kapan jedanya jauh, jaraknya lama, maka dia harus mengulangi wudunya. Dia harus mengulangi wudunya. Oleh karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Disebutkan berurutan yang menunjukkan bahwa seseorang harus berpindah setelah dia selesai membasuh satu anggota wudu, dia langsung berpindah ke anggota wudu yang berikutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari hadis Khalid dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sedang salat. Di kakinya fi qadamihi lum'atun qadr dirham lam yusbihal ma'. Di bahagian kakinya itu ada seukuran dirham, uang koin dirham segini, itu tidak terkena air wudu, kelihatan nampak di kakinya. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yu'idal wudu'a was-shalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi wudu dan mengulangi salat. Bukan hanya mengulangi salat. Dan beliau tidak mengatakan cuci kaki saja, tidak. Karena jedanya sudah lama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi wudunya secara utuh dari awal hingga akhir, kemudian mengulangi salatnya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 10 hal-hal yang disebutkan oleh beliau termasuk di antara amalan sunnah, dan telah saya jelaskan sebagian dari apa yang disebutkan ada yang hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan, seperti berkumur-kumur dan beristinsyaf yang sahih adalah wajib berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah, karena waktu isya telah masuk, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya punya usul, enggak tahu nanti terserah takmir masjid atau para jamaah sekalian. Ini bulan Juni kita akan masuk bulan Ramadan. Saya ingin mengusulkan kepada para jamaah bagaimana kalau pertemuan berikutnya kita membahas tentang hukum-hukum seputar puasa. Ya, seputar puasa agar kita memasuki bulan Ramadan punya persiapan. Ini selama 2 bulan mungkin ada 8 kali pertemuan. Semoga 8 kali pertemuan tersebut mencukupi bagi kita untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa Ramadan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa a'lam bil amanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.